الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair. Buku yang pertama yang Kitab Tauhid, kita akan masuk dalam bab yang baru sebagaimana beliau sebutkan di sini, ini bab yang ke-22. Bab majaa anna ba'd hadhihi ummah ya'budu al-ausan. Bab yang menjelaskan bahwa sebagian dari umat ini mereka menyembah berhala. Setelah kita menyebutkan pada pembahasan yang telah lewat bahwa beliau menyebutkan keutamaan orang yang bertauhid, jadi diantaranya dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia lakukan dari kemaksiatan selama dia tidak melakukan syirik akbar, maka itu adalah salah satu sebab untuk dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dijamin dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan syirik akbar. Kemudian juga ada di antara mereka yang masuk dalam surga tidak ada hisab, tidak ada azab, langsung mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara keutamaan orang yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka akan dihapuskan dosa-dosa mereka. Kemudian setelah itu beliau sebutkan tentang bahaya dari orang melakukan kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan juga setelah itu bahwa tidak pantas seseorang walaupun dia melakukan amalan apapun untuk kemudian merasa aman untuk terjatuh dari kesyirikan. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau saja berdoa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbi jibni wa baniya ana budu asnam. Yani ya Allah, wahai Rabbku, ijibni, yani jauhkanlah aku, demikian juga anak keturunan aku untuk menyembah asnam. Yani berhala-berhala. Yani sesuatu yang sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja yang demikian keadaannya, beliau tetap meminta kepada Allah agar dijauhkan beliau, demikian juga anak-anaknya dari menyembah berhala. Bahkan kalimat ujubni, yakni jauhkanlah aku, itu menunjukkan makna yang lebih tinggi daripada sekedar meninggalkan. Ini dijauhkan, apalagi untuk kemudian terjatuh atau mendekati dari kesyirikan itu. Karena kalimat yakni doa agar dijauhkan menunjukkan lebih daripada sekedar untuk kemudian menjauhi saja. Demikian juga Allah menyebutkan tentang permasalahan zina. Yang disebutkan, yang memberikan nasihat kepada kaum mukminin, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini di sini kalimat lebih tinggi lagi dari cuma sekedar dia menjauhi perbuatan zina. Karena maknanya adalah mendekat saja, jangan. Ini peringatan untuk kita semua. Dan setelah itu beliau sebutkan, setelah menunjukkan keutamaan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahaya orang melakukan kesyirikan, demikian juga bahwa Nabi Ibrahim, demikian juga apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga yang lainnya berdoa agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian setelah itu beliau sebutkan juga tentang anjuran seseorang setelah mengetahui keutamaan dari tauhid, bahayanya syirik, untuk kemudian berdakwah. Demikian beliau menyusun bab di dalam Kitab Tauhid secara tartib. Yang pertama menunjukkan keutamaan tauhid, kemudian bahaya syirik, kemudian doa untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian setelah itu, setelah mengetahui, menganjurkan kepada kaum muslimin untuk kemudian berdakwah sebagai bentuk kecintaan dia terhadap kaum muslimin. Ini mendakwai manusia untuk bertauhid, demikian juga menjauhi kesyirikan. Setelah itu beliau sebutkan sebagaimana di dalam bab-bab yang akhir-akhir ini kita baca dari beberapa jenis perbuatan syirik. Ini beliau peringatkan sebagaimana dalam bab ini. Ini beliau peringatkan bahwa sebagian dari umat ini ada di antara mereka yang menyembah berhala-berhala. Oleh karena itu agar kita menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian beliau sebutkan di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid, karena sebagaimana biasa yakni kita mensyarah atau menjelaskan matan yang ada dalam kitab tauhid itu dengan beberapa syarah dari para ulama. Di antaranya depan kita adalah Fathul Majid, demikian juga Qaul Mufid. Fathul Majid adalah yang ditulis oleh cucu dari penulis matan ini sendiri, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Yani beliau adalah dari keturunan dari cucunya penulis matan ini. Kemudian juga kita membaca Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Dijelaskan di sini al-wasan, yakni kalimat ya'budul awsan, al-wasan mungkin bisa ditulis atau kalau dalam bahasa Indonesia awasan itu adalah berhala. Al-wasan atau berhala. Berhala itu apa? Yutlaku ala ma qusida binoin min anwa'i al-ibadah min dunillah minal kubur wal masyahid wa ghairiha. Jadi watan atau berhala itu adalah segala sesuatu yang dituju, segala sesuatu yang dituju dari bentuk peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, ini segala sesuatu atau semua hal yang dituju dari jenis peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini berhala. Karena nanti kita akan sebutkan juga patung, ya kan? Patung berarti masuk di dalam ini. Berhala ini berarti umum, segala sesuatu yang dituju dari jenis peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Minal kubur, baik berupa kuburan-kuburan, wal masyahid ataupun monumen-monumen atau prasasti-prasasti. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Kemudian beliau mengatakan fabidzalika yu'lam anal wasan yutlaqu alal asnam wa ghairiha. Di sini ketahui bahwa berhala itu masuk di dalamnya patung dan yang selainnya. Mimma ubida min dunillah, dari apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini jelas bahwa berhala itu umum. Bahkan hawa nafsu itu bisa juga termasuk dari bentuk berhala. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Tidakkah engkau mengetahui orang yang menjadikan ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai sesembahan. Di sini menunjukkan bahwa hawa nafsu bisa termasuk berhala juga. Oleh karena itu Syaikh Utsaimin rahimahullah taala belum menjelaskan dalam Qaul Mufid, telah lewat pembahasannya. Ya ini termasuk hawa nafsu itu termasuk apa? Ya ini orang yang dia bermaksiat itu termasuk melakukan kesyirikan. Ini orang melakukan kemaksiatan itu termasuk melakukan kesyirikan. Tergantung dari jenis kemaksiatan dia itu. Apa dalilnya tadi? Dalilnya. Araita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidak akan kau tahu. Ini orang yang menjadikan ilahahu hawahu. Ini hawa nafsu dia itu sampai sebagai sesembahan. Dalil yang dijadikan hujah oleh Syaikh Utsaimin bahwa hawa nafsu itu seorang yang dia itu bermaksiat mengikuti hawa nafsu termasuk melakukan kesyirikan. Dan memang yakni seorang melakukan kesyirikan itu berarti dia di situ ada sebagian sedikit tidak murninya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai sembahan. Demikian juga harta bisa termasuk di dalam berhala. Tergantung dari besar kecilnya, demikian juga bisa menghilangkan secara total dari keimanan atau tidak. Ya, karena itu hati-hati kita, jangan kemudian meremehkan seperti perbuatan maksiat dan sebagainya. Jadi sini menunjukkan bahwa patung itu masuk di dalam apa? Masuk di dalam berhala. Jadi al-wasan itu adalah umum dia, masuk dalamnya asnam, ini patung-patung dan sebagainya. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, sababu maji al-muallif bihadzal bab, sebab kenapa Mu'alif, penulis matan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memasukkan bab ini. Kenapa beliau memasukkan bab ini? Lidahdi hujah man yakul, untuk menghancurkan hujah orang yang mengatakan inna syirka la yumkin ayyaba fi hadhil ummah. Disebutkan mengatakan bahwa syirik itu tidak akan terjadi di umat ini. Kita sering mendengar kalimat ini kan? Dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak akan terjadi kesyirikan di dalam umat ini. Wa angkaru an takun ibadah al-qubur wal auliya min asyirik. Mereka mengingkari bahwa menyembah kuburan dan demikian para wali-wali termasuk dari kesyirikan. Di anna hadhil ummah maksumah minhu, karena umat ini terlindungi darinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil mereka. Dalil mereka yang sebenarnya sangat lemah sekali. Inna syaitan aisa ayyabudahu al-musallun fi jaziratil Arab. Sering kan kita dengar kalimat ini kan? Ini hadis inilah, hadis yang dibawa dari Imam Muslim ini, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Yakni Nabi mengatakan sungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratil Arab. Secara zahir mungkin dari orang yang mungkin memahami dari sekedar pemahaman gitu saja, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin di jaziratil Arab itu, di Arab, entah di Yaman atau Hadramaut atau mungkin Saudi Arabia dan sebagainya, terjadi kesyirikan. Dalilnya ini mereka. Ini mereka mengatakan bahwa tidak akan terjadi kesyirikan karena syaitan itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Arab. Walakin fitahris bainahum, tetapi ini syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba mereka. Maka dijelaskan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala secara zahir mungkin sebagai dalil bagi mereka, tetapi sebenarnya kalau kita mendapatkan penjelasan para ulama sama sekali tidak menunjukkan bahwa tidak terjadi kesyirikan di Jaziratul Arab. Dijelaskan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala di dalam Qaul Mufid halaman 227. Jadi perkataan mereka ini, pemahamannya adalah al-jawab anna ikbar an-nabi, mungkin saya tulis, yakni tadi mereka mengatakan bahwa syaitan itu putus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Bagaimana bantahannya? Karena mereka mengatakan tidak ada kesyirikan di Hadramaut dan sebagainya. Oleh karena itu kita belajar ke sana dan kita pulang tidak mungkin terjadi dalam kesyirikan dan sebagainya. Yakni mereka menyebutkan tadi hadis di dalam Sahih Muslim tadi bahwa syaitan itu putus asa untuk disembah di negeri Arab. Apa bantahannya? Bantahannya bagaimana? Karena kita lihat sekarang banyak terjadi kesyirikan. Baik itu di Saudi Arabia ada juga. Bahkan di situ ada orang-orang Syiah, Rafidhah dan sebagainya. Yang mereka itu terkenal dengan melakukan peribadatan kepada kuburan dan sebagainya. Demikian juga di Hadramaut. Bagaimana berapa banyak kaum muslimin di Indonesia kalau mereka belajar ditanya belajar kemana? Ke Yaman, kemana ke Hadramaut, kemana ke Tarim. Suatu daerah yang terkenal di situ sufi. Dan biasa mereka yakni mendatangi kuburan dan sebagainya. Jelas di sini perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan, bahkan di antara mereka mungkin melakukan kesyirikan syirik akbar. Lalu mereka berdalil ini bahwa setan itu telah putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab. Berarti menunjukkan tidak ada syirik di negeri Arab. Bagaimana bantahannya? Jawab oleh Syaikh Utsaimin di sini di halaman 227. Ana ikbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam biyasihi la yadullu ala adamil wuqu', bahwa kabar Nabi syaitan itu putus asa, ini syaitan putus asa untuk disembah di Arab itu bukan menunjukkan apa, tidak akan terjadinya. Mungkin bisa ditulis bahwa putus asanya syaitan itu tidak menunjukkan tidak terjadinya syirik. Jawaban yang singkat seperti itu. Jadi putus asanya syaitan itu tidak menunjukkan tidak terjadinya syirik, cuma kabar saja bahwa syaitan itu putus asa, selesai itu saja sudah. Apalagi dijelaskan oleh beliau di sini, yakni putus asanya itu kapan itu? Di waktu di zamannya para sahabat. Mungkin bisa ditambah, yakni putus asanya syaitan itu di zamannya para sahabat, di zamannya orang-orang itu punya ilmu dan sebagainya. Di zamannya orang-orang itu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi jawabannya tadi, yang pertama bahwa kabar Nabi bahwa mereka itu, kan Nabi mengabarkan bahwa syaitan itu putus asa tidak menunjukkan tidak terjadinya, tidak menunjukkan sama sekali. Pokoknya Nabi cuma menyebutkan bahwa setan putus asa, demikian saja. Kemudian lagi ditambahkan oleh para ulama bahwa apa? Putus asanya itu terjadi kapan? Ketika orang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini khususnya di zaman para sahabat dan sebagainya. Seperti kita umpamanya. Ya ini aku putus asa mencari rumahnya Muhammad umpamanya. Putus asa sudah, aku sudah putus asa mencari rumahnya Muhammad. Ternyata dia apa? Dia berhentinya di depan rumah Muhammad persis. Berarti di sini tidak menunjukkan bahwa ternyata dia putus asa dan dia mendapatkan rumahnya orang yang dia cari-cari itu. Jelas sekali secara akal saja kita mendapatkan hal seperti itu. Jadi ini dalil yang mereka gunakan sebagai hujah bahwa tidak akan terjadi kesyirikan di Arab sangat lemah sekali. Paling tingginya itu cuma Nabi memberikan kabar bahwa tidak terjadi. Yani Nabi memberikan kabar bahwa setan itu putus asa, gitu saja sudah. Putus asa atau disembah di negeri Arab. Tetapi tidak menunjukkan dan tidak mengabarkan Nabi bahwa tidak akan terjadi kesyirikan. Ya kan? Demikian saja. Kemudian lagi dijawab lagi bantahnya kedua tadi. Yakni putus asanya itu kapan? Ketika para sahabat yakni masih hidup dan sebagainya. Demikian juga ketika yakni Islam kuat dan sebagainya. Tapi jawaban yang pertama tadi sangat kuat sekali. Yakni jawaban yang pertama tadi sangat kuat sekali. Yakni putus asanya setan itu sama sekali tidak menunjukkan tidak akan terjadinya hal tersebut. Nah, seperti kita juga, aku putus asa sudah berusaha bekerja ini tidak dapat uang terus, umpamanya seperti itu. Ternyata ketika dia habis putus asa seperti itu, tiba-tiba ada orang memberikan keuntungan yang dia sudah lakukan dari usaha yang telah lewat, yang dia putus asa itu, kan banyak sekali seperti itu kan? Nah, ini jawaban demikian jelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian beliau katakan juga. Fal hadis akhbaru amma waqa'a fi nafsi syaitan dzalikal waqt. Demikian ini syaitan itu, ini hadis ini menunjukkan apa yang terjadi di dalam diri syaitan di waktu itu saja. Tadi kita jelaskan di waktu ketika para sahabat kuat dan sebagainya. Walakinahu la yadullu ala adamil wuqu', tetapi hadis ini sama sekali tidak menunjukkan tidak akan terjadinya kesyirikan sama sekali. Itu. Jadi demikian kita kembali kepada pembahasan tadi bahwa beliau mendatangkan bab ini adalah apa? Untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada kesyirikan di umat ini. Ini mereka yang mengatakan tidak ada syirik lagi, tidak ada syirik lagi di Arab itu, tidak ada syirik lagi semuanya muwahhidin dan sebagainya. Kita katakan bahwa dalilmu tadi sangat lemah sekali. Paling tingginya Nabi cuma menunjukkan putus asanya setan. Dan tidak menunjukkan tidak terjadinya sama sekali. Dan yang terjadi sekarang ini kesyirikan dan sebagainya. Kemudian juga ditambahkan oleh para ulama bahwa itu adalah waktu tertentu, bukan waktu yakni setiap saat. Tetapi apa di waktu ketika Islam kuat dan sebagainya. Kemudian berikutnya dibawakan oleh beliau di sini. Ini kita akan bacakan mungkin matan secara lengkap dulu baru kita jelaskan karena takutnya kalau kita berdalam-dalam di sebagian pembahasan nanti tidak kita dapatkan semuanya. Di sini disebutkan ini memang kita berusaha meringkas pembahasan kita. Kalau ingin panjang lebar sebenarnya ya perlu membaca syarah dan sebagainya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apabila tidak dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Di antara kita mungkin sibuk mencari maisha dan sebagainya, bukan berarti itu kemudian menjadi alasan kita untuk meninggalkan menuntut ilmu. Mala yudrak kullahu la yudrak sulahu. Kalau tidak bisa didapatkan semuanya, jangan tinggalkan. Dikatakan di sini beliau bawakan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu taala dan firman Allah Subhanahu wa taala alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wa tawhid. Tidakkah engkau tahu kepada orang-orang yang mereka mempunyai nasiban bagian minal kitab dari kitab. Siapa itu? Ya ini orang-orang ahli kitab, kita semua. Kaum muslimin termasuk karena kita mempunyai Al-Qur'an. Demikian juga para ulamanya. Demikian juga orang-orang terdahulu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mempunyai kitab. Orang Yahudi mempunyai Taurat. Orang-orang Nasrani mempunyai Injil. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka itu beriman kepada jibt wa taghut. Dijelaskan di sini. Dalam secara ringkas. Al-jibt as-syaiton. Ini sebagian mengatakan dalam Fathul Majid ini disebutkan jibt itu syaiton. Jadi yani mereka itu adalah beriman kepada setan. Sebagian lagi mengatakan sihir dan sebagainya. Tagut di sini, tagut syaitan al-jin itu adalah sihir. Kemudian Ibnu Abbas, demikian juga Ikrimah, wa Abi Malik al-jin as-syaitan. Kemudian lagi mengatakan al-jin adalah syirik. Jadi di sini maknanya adalah hampir mirip. Jadi mereka orang-orang yang punya bagian dari kitab, mereka beriman kepada apa? Kepada syaitan dan beriman kepada sihir dan sebagainya. Karena arti dari jin di sini diartikan dengan syaitan, sebagian artinya syaitan. Jadi beriman kepada syaitan, sebagian beriman kepada mengatakan maknanya adalah sihir. Demikian. Wa taghut. Taghut adalah majawisu haddahu. Taghut sesuatu yang melebihi batasannya. Ya kan? Melebihi batasannya. Berkata di sini Syaikh Utsaimin, "At-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu." Min ma'budin au matbu'in au muta'. Ini kita dapatkan di dalam Usulul Salasah. Segala sesuatu yang melebihi batasannya. Ini seorang hamba melebihi batasannya dari sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati. Maka ini adalah taghut. Jadi taghut bagaimana definisi? Definisi taghut, taghut adalah segala sesuatu yang melebihi batasannya. Segala sesuatu yang melebihi batasannya. Baik yang diibadahi seperti apa? Patung. Baik yang diikuti seperti apa? Ulama dolal, ulama sesat. Ini mereka mengikuti demikian saja, tidak ada dalil dan sebagainya. Maka ini termasuk taghut juga. Muta di sini seperti umara, pemimpin-pemimpin. Jadi itu. Ini tidakkah engkau tahu orang-orang yang mempunyai bagian dari kitab? Mereka beriman kepada setan dan beriman kepada segala sesuatu yang melebihi batasannya. Demikian artinya secara lengkap. Dan ini beriman kepada tadi mengikuti ulama-ulama sesat. Demikian juga menyembah patung umpamanya. Demikian juga dia mengikuti para pemimpin-pemimpin yang dia itu adalah menyeleweng dari agama Islam. Demikian. Kemudian berikutnya. Jadi kalau dalil ini menunjukkan bahwa ada di antara orang-orang punya kitab, termasuk di dalamnya kaum muslimin, beriman kepada apa? Beriman kepada taghut, beriman kepada syaitan. Ini menyembah kepada berhala-berhala. Jadi pas. Ini sangat tepat beliau memasukkan ayat ini di dalam bab ini. Kemudian berikutnya, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah unabbiukum, aku mengabari kalian dengan sesuatu yang lebih jelek dari hal tersebut. Apa itu hal tersebut? Dikatakan di sini, qauluhum lam nara ahla dinin aqal qaddan fid dunya wal akhirah minkum. Ini ucapan mereka. Jadi mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat orang mempunyai agama yang lebih sedikit bagian dunianya, demikian juga bagian akhiratnya dari kalian. Ini perkataan mereka. Ini nanti disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabari mereka. Tidakkah kalian mau aku kabari dari orang-orang yang lebih jelek dari yang mengatakan kalimat tadi, yang mengajak kaum muslimin. Apa balasannya? Matubatan indallah. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa kalimat masubah, yani kalau dalam bahasa Indonesia itu masubah bisa diartikan dengan pahala, tetapi masuk di dalamnya juga kejelekan. Ini balasan. Tapi secara itlak kadang artinya masubah itu adalah pahala, tapi di sini diartikan dengan apa? Dengan dosa. Tidaklah kalian mau aku kabari dari keadaan lebih jelek. Ini balasan yang lebih jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang dia itu mendapatkan balasan yang jelek, yaitu di neraka. Mala'anahullah, yakni Allah berikan laknat kepada mereka. Wa ghadiba alaihi, yakni Allah marah kepada mereka. Ini orang-orang Yahudi, Allah marah kepada mereka. Wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir, Allah menjadikan mereka itu, merubah mereka menjadi qiradah, monyet-monyet wal khanazir, demikian juga babi-babi. Wa abada taghut, ini yang menjadi dalil, yakni mereka menyembah apa? Taghut. Tadi kita sebutkan taghut itu masuk di dalamnya apa? Masuk dalamnya entah dari para ulama sesat, demikian juga kuburan-kuburan, demikian juga yakni pemimpin-pemimpin yang dia itu menyeleweng. Ulaika saru makanan wa adallu an sawi sabil. Maka mereka adalah orang-orang yang lebih jelek tempatnya dan paling adol, lebih sesat dari jalan yang lurus. Demikian. Nah, ini di sini secara singkat demikian penjelasannya. Wa qalu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qala allazina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang ghalabu 'ala amrihim, yakni melebihi dari perkara mereka. Ini punya kekuasaan dan sebagainya. Ini adalah kisah disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tafsir ini dalam surat Al-Kahfi. Yani kisah ketika Ashabul Kahfi, ini 7 orang, kemudian yang ke-8 itu adalah anjingnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mereka memasukkan, yani Allah masukkan mereka di dalam gua setelah mereka lari dari kaumnya. Yani mereka takut untuk kemudian kalau kembali ke negerinya akan dipaksa untuk menjadi orang-orang yang syirik. Maka kemudian Allah selamatkan mereka di dalam gua. Kemudian mereka tidur di situ selama 309 hari. Salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. 300 dan ditambah dengan 9 tahun. Sebagian mengatakan ini adalah 309 menurut hitungan apa? Tahun Hijriah. Apabila kemudian dihitung secara tahun miladi yang digunakan oleh orang-orang asalnya dari orang-orang Nasoro yang kita banyakkan kaum muslimin, ya ini mengikuti tahun penanggalan mereka, kita tahu ini tahun Masehi itu sekitar 300. Jadi 309 itu kalau dihitung secara, sebagian mengatakan kalau dihitung menurut hitungan tahun mereka 300. Jadi 309 Hijriah kalau dijadikan menjadi miladi atau Masehi menjadi berapa? 300 tahun. Jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak mereka diselamatkan. Allah selamatkan mereka di dalam gua. Dan Allah berkehendak untuk kemudian membalik-balik badan mereka sesuai dengan terbitnya, demikian juga tenggelamnya matahari. Demikian perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, dan kita dapatkan hal-hal yang demikian sangat banyak sekali. Allah muliakan seperti Juret dan sebagainya yang kita tahu kisahnya. Demikian juga Ashabul Kahfi. Maka ketika mereka itu keluar dan sebagian mereka memerintahkan yang lainnya untuk membeli, ternyata apa? Mereka mengetahui ternyata sudah tidak zaman mereka. Sudah 309 tahun yang lampau. Maka setelah itu ketika mereka meninggal disebutkan dalam tafsir itu, maka para pemimpin waktu itu yang mereka diantara mereka ini sudah mulai agama itu dikenal diantara mereka. Karena mereka kemudian bisa berdakwah dan sebagainya. Ada yang ghalabu 'ala amrihim, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Lanat takhidana alaihim masjida, sebagaimana dibawakan di sini. Maka kami akan menjadikan sungguh, yang di sini nun adalah nun takilah, bukan hanya khafifah, ini sangat musyaddadah, ada tasdidnya itu. Sungguh-sungguh kami akan menjadikan atas mereka, yaitu di atas kuburan mereka itu masjida, masjid. Demikian. Ini menunjukkan bahwa dari umat ini, kemungkinan dari umat secara umum, ini umat terdahulu, mereka itu berlebih-lebihan sampai menjadikan kuburan orang-orang soleh tadi. Ini diantaranya ini orang-orang yang masuk di dalam goa tadi. 7 orang ini tadi. Di atas kuburan mereka, mereka berkehendak orang-orang ini untuk menjadikan di atasnya masjid. Ini beliau di sini mengikutkan kepada umat terdahulu. Ini beliau sekarang menyebutkan dalil yang berkaitan dengan umat terdahulu. Adapun dalil yang pertama tadi menunjukkan secara umum. Yang kedua juga secara umum, baik itu orang Nasrani, demikian juga orang Yahudi. Kemudian sekarang ini adalah orang-orang terdahulu, karena kejadian ini adalah kejadian orang-orang terdahulu. Jadi terjadinya orang-orang yang masuk dalam gua ini adalah umat terdahulu. Nanti beliau akan ikutkan bahwa kaum muslimin akan mengikuti sunnah mereka, tata cara mereka, mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka. Persis, tidak ada perbedaan, baik berupa pakaian, demikian juga mungkin tata cara hidup, atau mungkin pembicaraan dan sebagainya, bahkan dalam hal peribadahan, bahkan dalam hal ini tadi, menjadikan di atas kuburan mereka itu masjid dan sebagainya. Demikian beliau susun di sini. Jadi dari secara umum, kemudian secara khusus dari umat terdahulu, kemudian beliau nanti akan ikutkan bahwa umat ini akan mencontoh orang-orang terdahulu itu. Sehingga apa? Di sini menunjukkan bahwa perbuatan yang mereka lakukan, yakni menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala dan sebagainya akan diikuti oleh kaum muslimin. Sehingga menunjukkan bahwa kaum muslimin di antara mereka ada yang menyembah berhala. Demikian beliau membuat susunan seperti itu. Kemudian beliau bawakan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para ulama menyusun di antara mereka ada yang paling banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah. Di antara mereka seperti Abdullah bin Umar, demikian juga Aisyah radhiyallahu anhu majma'in. Maka di antara mereka ada Abu Sa'id Al-Khudri ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwa al-khuddah bil khuddah. Sungguh kalian akan mengikuti sunan. Di sini sanan, yakni thariqah, jalannya. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Hadwa yakni searah al-khuddah bil khuddah. Khuddah di sini adalah ras, yakni kalau kita mengetahui anak panah, maka di situ ada busurnya. Nah, di situ ada seperti ada dari sayapnya demikian. Nah, mereka yang mereka lakukan itu akan diikuti oleh kaum muslimin itu apa? Seperti anak busur yang lepas itu, persis sama. Al-quddah bil quddah, persis. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang terdahulu, persis seperti apa yang mereka lakukan. Seperti tadi kita sebutkan dalam hal pakaian, bahkan dalam hal peribadahan juga sama. Menghormati kuburan dan sebagainya, kemudian menyembah dan sebagainya. Hatta lau dakalu juhrdob, sampai kalau sekiranya mereka masuk di dalam lubangnya dob. Dob ini diartikan dengan biawak, walaupun pernah dibicarakan, yakni sebagian mengatakan tidak menerima kalau kemudian diartikan dengan biawak secara umum. Karena kalau secara umum diartikan biawak berarti menunjukkan halal. Karena di situ kalau kita pahami biawak, ya mencawak itu khilaf. Jangan sampai kemudian gara-gara itu kemudian di antara kita sendiri berselisih. Ya, sebenarnya kita bisa kembali dalam permasalahan-permasalahan seperti dengan akal yang sehat. Kadang di antara kita dalam perkara-perkara yang kecil dan sebagainya bisa besarkan, kemudian saling menghajar, menjauhi dan sebagainya. Allah musta'an. Ya, ini walaupun kalian laudakalu, ya, walaupun mereka itu masuk di dalam lubang biawak, laudakaltumu, ini saya kalian akan masuk ke dalamnya. Benar-benar ikut apa yang mereka lakukan. Adapun dalam bab ini, ya, dalam hal apa? Dalam hal menyembah berhala, menghormati patung-patung, sebagaimana yang mereka lakukan. Ini kita akan mengikuti di antara kita. Kalau maka mereka mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, al Yahud dan Nasara, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kalau paman, maka Nabi mengatakan, maka siapa lagi? Akhrajahu, bahkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Jelaskan dari Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, beliau memberikan tambahan peringatan bahwa kalimat tambahan al-hadwa al-quddah al-quddah itu tidak ada dalam Bukhari dan tidak ada di dalam Sahih Muslim. Dan ini tambahan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan sahih, tetapi tidak bisa kita katakan ini termasuk kesalahan yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab dengan memasukkan kalimat hadwa al-quddah bil-quddah termasuk dari riwayat Bukhari dan Muslim. Salah. Yang benar ini ada riwayatnya Imam Ahmad saja dalam Musnad. Demikian ini yang perlu ditambahkan. Di sini menunjukkan bahwa kaum muslimin akan mengikuti mereka secara umum. Dan mereka terkenal orang-orang Nasrani, Yahudi. Bahkan Nabi sebelum meninggal beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan orang-orang, jadi nabi-nabi mereka sebagai masjid. Demikian juga kalau mereka melakukan seperti itu, berarti sebagaimana disebutkan di sini kita akan mencontoh. Demikian. Wali muslim, dan bukan lima muslim rahimahullah ta'ala. Dan tadi yang dibawakan ini tadi semuanya adalah untuk apa? Untuk seorang berhati-hati. Kalau sudah mengetahui bahwa dikabarkan seperti ini, maka kita hendaknya berhati-hati untuk menjauhi perbuatan seperti ini. Sebagaimana Nabi menyebutkan, yakni sataftariku ummati ila salas wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah. Kita ketahui akan terpecah umatku menjadi 73, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Dan di situ kalimat ummati, umatku, disebutkan oleh para ulama berarti menunjukkan umat istijabah yang mereka menerima Islam. Ya, ini mereka tidak kekal dalam neraka, tapi mereka diancam masuk dalam neraka 72 ini. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti untuk berusaha menjauhi firqah-firqah ini. Demikian juga di sini. Nabi mengabarkan akan terjadi demikian-demikian untuk kita berusaha menjauhi apa yang dilakukan oleh mereka. Wali muslim dalam riwayat Imam Muslim an Tsauban radhiyallahu anhu di dalam hadis yang dibawakan oleh Tsauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagai yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah zawa liyal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zawa, yakni membentangkan, yakni mendekatkan. Tidak mungkin seorang melihat semua dari bumi ini, tidak, tetapi apa, dibentangkan dalam artian didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian sehingga mengetahui ini pojok-pojoknya yang ada di bumi itu. Zawa liyal ard, yakni dibentangkan kepadaku bumi itu, faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku melihat masyariq, timurnya, timur bumi itu. Demikian juga maghrib, baratnya. Disebutkan oleh para ulama dari sini, ya ini sebagai mungkin bisa dicatat, kalimat masyarikoha dan magharibuha di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang bisa dikuasai itu adalah arah timur dan barat saja. Dan kita ketahui bagaimana kemudian agama Islam tersebar di Indonesia. Indonesia termasuk bagian apa? Termasuk bagian timur, ya kan? Bagian timur. Demikian juga Maghrib. Maghrib terkenal Maghribi, Maroko itu. Katanya Maroko ada singkatannya ini Maghribi apa apa singkatannya itu. Jazair, Tunisia dan sebagainya itu sebelah Maghrib barat. Tetapi di sini Nabi tidak menyebutkan apa? Al-Junub wa Shimal, ya enggak? Yani utara dan selatan tidak disebutkan. Utara dan selatan, ya ini kalau kita lihat belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, bagaimana kita dapatkan? Banyak di situ orang-orang Nasrani, mungkin juga Yahudi, mungkin juga yang menyembah patung-patung Hindu, Buddha dan sebagainya yang kita dapatkan kan? Bagaimana Eropa, demikian juga mungkin Rusia dan sebagainya, Australia dan sebagainya, banyak di situ orang-orang Nasrani. Para ulama menjelaskan, di sini menunjukkan ada dalail nubuwah, demikian ulah alam penjelasan mereka. Yakni yang kemudian dikuasakan kepada kaum muslimin adalah apa? Arah timur dan barat. Demikian disebutkan oleh para ulama sebagian mereka. Adapun seperti utara selatan kita dapatkan yakni banyak di situ orang-orang yang menyembah yakni orang-orang Nasrani, bahkan mungkin orang-orang Buddha itu menyembah patung-patung dan sebagainya. Qala maka berkata. Ini di sini dikatakan para itu masyarikoha wa magharibaha. Wa inna umati dan sesungguhnya umatku saya belugu mulkaha dan sesungguhnya umatku akan sampai kepada kekuasaan itu semua. Timur dan barat ini semua. Mazuyali minha dari apa yang ditampakkan kepadaku itu saja yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utitu al-kanzaini diberikan kepadaku dua kanz yakni perbendaharaan. Al-Ahmar wal Abyad. Ahmar wal Abyad. Bukan di sini secara ringkas di halaman 489. Al-Ahmar an-Kanz Qaisar. Yani merah itu adalah perbendaharaannya, harta-hartanya orang-orang Kaisar. Kaisar raja Kaisar. Kaisar itu julukan raja Romawi. Li'anal ghalib indahum karena dahab, karena kebanyakan harta yang mereka miliki dulu itu kebanyakannya apa? Dari emas. Dan ini ahmar di sini terjemahkan dengan emas, ya ini yang dimiliki oleh orang-orang Romawi. Wal abyad merah. Wa bil abyad ankan Kisra. Ini disebutkan dalam Fathul Majid. Ini abyad di sini putih adalah perbendaharaannya, hartanya orang-orang Kisra, orang-orang Persia yang ada di Iran, Irak waktu itu, menguasai daerah situ. Jadi demikian maknanya. Dan ini akan dikuasakan ini semua kepada kaum muslimin. Wa ini sa'atu Rabbi. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku minta kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala, li umati untuk umatku apa? Allah yuhlika habi sanatin diamah, untuk jangan sampai ini Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dihancurkan umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanah diamah, yakni paceklik apa secara total semuanya mendapatkan musibah itu tidak. Dan nanti dikabulkan. Yani kaum muslimin tidak akan dihancurkan dengan ini. Kalau mungkin terjadi paceklik ya mungkin suatu tempat saja, tidak semuanya. Masih ada di situ kemudian disimpan sebagian hartanya, dibagikan kepada dibeli oleh daerah yang di situ terjadi paceklik dan sebagainya. Intinya adalah kaum muslimin tidak dihancurkan secara total semuanya dengan akibat paceklik. Kerusakan secara keseluruhan tidak. Bisa nanti diamah, ini secara umum tidak. Wa alla yusallit alaihim aduan min siwa anfusihim, dan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikuasakan kepada mereka itu musuh dari selain kaum muslimin. Ya, yakni jangan sampai untuk kemudian kaum muslimin itu dikalahkan oleh orang kafir. Demikian permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, pertanyaan yang yakni permintaan yang pertama itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara umum dan dikabulkan, tidak terjadi kemudian hancur karena paceklik secara total. Adapun permintaan yang kedua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Tetapi dengan ikatan, nanti akan disebutkan. Dengan syarat yang nanti akan disebutkan. Dan memang kaum muslimin tidak kemudian dikalahkan oleh orang kafir secara total. Selama nanti disebutkan syaratnya. Kemudian dikatakan di sini faistabiha baita tahum. Yani itu kemudian didapatkan atau dikuasai baita tahum. Baita itu adalah baju besi yang diletakkan di mana di kepala itu. Yani menunjukkan bahwa mereka itu menjadi kalah, demikian maknanya. Sehingga mereka menjadi kalah oleh orang-orang kafir. Wa inna rabbika, dan sungguhnya Rabbku. Nah, di sini sahih ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku yang menciptakan aku, qala mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Wahai Muhammad, sungguhnya kalau aku ini membuat suatu takdir atau keputusan, maka sungguhnya tidak akan tertolak. Wa inni utituk, sungguhnya aku akan memberikan engkau li umatik, kepada umatmu. Allah ahlikahum bisanatin bi'amah, untuk aku tidak menghancurkan mereka dengan yang bisanatin bi'amah, pacakrik secara umum. Demikian yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani umat ini tidak akan dihancurkan dengan pacakrik itu secara umum. Kalaupun mungkin terjadi di suatu tempat, tidak semuanya terjadi. Ini yang pertama, dikabulkan. Yang kedua, wa la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan menguasakan kepada mereka itu musuh dari selain diri mereka. Ini maknanya tidak akan mereka itu dikalahkan oleh orang kafir. Secara total tidak akan dikalahkan oleh orang kafir, oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faistabiha baitatahum, sehingga mereka mendapatkan yakni baju-baju mereka, baju besi mereka. Ini mereka kalah. Walau istama alaihim min aktarnya, walaupun semua orang kafir itu berkumpul untuk mengalahkan mereka, ingin mengalahkan kaum muslimin, min aktornya, dari berbagai penjuru, awqala baina aktornya, atau berkata di antara penjuru-penjurunya. Tetapi dikatakan di sini yang menjadi peringatan apa? Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhon wa yasfi ba'dhum ba'dhon, sampai mereka itu yakuna, hatta yakuna, sampai keadaan sebagian mereka itu menghancurkan sebagian yang lain. Wa yasfi, menawan sebagian mereka sebagian yang lain. Kalau kemudian di antara mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka janji Allah yang kedua ini tidak dilaksanakan. Paham ya? Jadi kalau yang pertama tadi secara umum, yakni kaum muslimin tidak akan terjadi yakni hancur karena pasukan secara total, tidak akan mungkin. Adapun yang kedua ini disyaratkan selama apa? Selama mereka itu tidak menghancurkan satu dengan yang lain. Kalau kemudian satu dengan yang lain saling menghancurkan, saling melemahkan dan sebagainya, atau mungkin mengkafirkan dan sebagainya satu dengan yang lain, bahkan diantara menghalalkan satu dengan yang lain dan sebagainya, maka janji Allah tidak dipenuhi. Ya, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu akan dikalahkan oleh orang-orang kafir, seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian berikutnya, warawahu al-Barqani fi sahih, demikian juga kalau tadi sahih karena dibawakan oleh Imam Muslim. Maka di sini warawahu al-Barqani fi sahih, dibawakan oleh Imam Al-Barqani di dalam sahihnya, dan ini adalah sahih karena di sini juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan sebagainya. Sahih ini tambahannya. Wa zada, dan menambahkan, wa innama aqafu an ala umati, hanyalah aku takut terhadap umatku itu apa? Al-aimah al-mudhillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa alaihim sayf, apabila ini yang ditetapkan oleh Nabi adalah apa? Untuk kemudian mereka itu yakni ditetapkan oleh Nabi itu adalah dari umatnya itu, dari para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa alaihim sayf, apabila terjadi di antara mereka itu sayf, sayf itu adalah pedang. Jadi kalau terjadi peperangan di antara mereka, di antara kaum muslimin, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Kisahnya apa itu? Ya, ini kisahnya di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Bagaimana setelah kemudian terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu terjadi sampai sekarang? Fitnah dari orang Khawarij, demikian juga orang Syiah dan sebagainya. Sampai sekarang. Ini kalau terjadi ini saling membunuh di antara mereka, tidak akan terangkat pedang itu sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah hatta yulhaq hayyan min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat itu, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai nanti hayun, yakni kabilah atau sekelompok dari umatku itu bertemu dengan orang-orang musyrik. Dikatakan oleh para pensyarah di sini mana ini sampai mereka itu memang benar-benar tidak bertemu dengan mereka, disebutkan di halaman 496. Yani di sini wal makna annahum yakununa ma'hum yartaqun bi raghbatihim an ahli islam wal hukmihim bi ahli syirik, Ya, ini maknanya adalah, ya ini makna mereka dan akan nanti akan ada sekelompok dari umatku itu mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Apa makna yalhaq di sini bergabung? Maknanya adalah mereka akan bersama dengan mereka, mereka akan murtad. Demikian maknanya. Ya, ini nanti akan terjadi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di antara umatnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Menjadi murtad bersama dengan orang-orang musyrik. Demikian maknanya. Berarti kalau kemudian murtad ya sudah tidak menjadi umatnya Nabi lagi. Yang di sini menunjukkan bahwa kalimat hadhil ummah, umat ini, ya ini dulunya mungkin orang muslim mengaku sebagai muslim dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian menyembah patung-patung, menyembah berhala, demikian juga murtad dan sebagainya, maka dia tidak menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Demikian maknanya. Dan ini bab di sini dikirim kepada hadhil ummah, umat ini, ya ini umat mungkin sebelum murtad. Adapun setelah murtad, demikian juga nanti menyembah berhala dan sebagainya, maka dia tidak dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Wahatta, yang tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta ta'budha fi'amun min ummati al-awthan. Sampai nanti fi'am, sekelompok dari umatku ini, menyembah al-awthan, berhala. Inilah yang juga dijadikan sebagai dalil di dalam bab ini. Nanti akan terjadi nanti. Bahkan sekarang terjadi juga di antara umat Nabi Muhammad itu akan menyembah berhala. Kalau kemudian menjawab menyembah berhala berarti apa? Berarti tidak menjadi seorang muslim lagi. Demikian maknanya. Bukan berarti kita menggiring kepada bab ini bahwa umat ini akan menyembah berhala berarti tetap dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dalam artian mereka tetap dalam artian sebagai kaum muslimin, tidak, tergantung dari perbuatan mereka. Kalau ternyata perbuatan itu terjatuh kepada syirik akbar, tidak dikatakan umat lagi. Demikian dipahami. Karena sebagian mengatakan memasukkan seperti dalil ini kepada dalil apa? Akan terpecah umatku ini menjadi apa? Menjadi 73. Kalimat umatku berarti di antara mereka masih sebagai kaum muslimin. Maka kita katakan selama mereka ini melakukan kemaksiatan dan sebagainya, yang melakukan syirik akbar dan sebagainya, maka tidak dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad lagi. Demikian. Kemudian berikutnya, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Sungguhnya akan terjadi dalam umatku itu kadzabuna thalathun. 30 orang pendusta. Kulluhum yasumu anahu nabi. Mereka semuanya menyangka sebagai seorang nabi. Wa ana khatamu nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan aku adalah akhir daripada nabi, dari para nabi, dan tidak ada nabi setelahku. Jelas bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus menerus sekelompok dari umatku. Alal haq, di atas kebenaran, mansurah, ditolong. Ini jelas, dalilnya sangat jelas. Bahwa akan terus menerus dari umat Nabi Muhammad itu di atas kebenaran. La yadurhum man qatalahum, tidak akan melemahkan, membahayakan mereka orang-orang yang meremehkan mereka atau ingin menghancurkan mereka. Wala man khalafahum, demikian juga orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Demikian. Hadis ini semua menunjukkan, demikian juga ayat di sini menunjukkan bahwa akan terjadi dari umatnya Nabi Muhammad itu yang menyembah berhala. Kalau selama mereka kemudian menyembah berhala, kemudian tidak bertobat dan sebagainya, maka tidak dikatakan lagi sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mungkin di awal dia sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kemudian kalau kemudian kesyirikan mereka itu melebihi, ini keluar atau melakukan syirik akbar, maka tidak dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dijelaskan dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku apabila memberikan qadha, memberikan takdir, sesungguhnya tidak tertolak. Di sini ada penjelasan bahwa takdir terbagi menjadi dua. Mungkin bisa ditulis bukan di halaman 490. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, "I'lam anna qadha Allah naw'an," yakni takdir Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Ya, ini takdir ada dua. Yang pertama qadha syar'i. Ya, ini takdir atau keputusan Allah yang berupa syariat. Yang kedua adalah qadha qauli. Qadha atau takdir kejadian. Adapun yang pertama, qadha syar'i, qad yuridu faqad yuridu Allah. Qad yurid faqad la yuridullah wa la yaqbaluna. Yani kalau takdir yang bersifat syariat, takdir yang bersifat syariat bagaimana subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala wa qadaina wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memutuskan, Rabb memutuskan untuk kalian tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini, takdir seperti ini, maka ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Yani takdir yang berupa takdir syariat itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Demikian. Yani takdir yang berupa syariat itu Allah telah memerintahkan, dan Allah perintahkan kepada kalian agar tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita dapatkan di antara mereka ada yang menyembah patung-patung. Ada kemudian murtad, bahkan mungkin menyembah Isa dan sebagainya. Di sini menunjukkan bahwa takdir yang berupa syariat itu ada yang dilaksanakan, ini ada yang terjadi dan ada yang tidak terjadi. Adapun yang kedua, takdir kauni, qada kauni, yang dia itu adalah kejadian yang ada di alam ini, la yura, maka tidak tertolak dia. Walaupun ada yang fat, dan mesti harus terjadi. Demikian. Ini beda antara yang pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, mereka para ulama menjelaskan tentang imannya Fir'aun tidak terjadi. Imannya Fir'aun tidak terjadi. Dan ini apa di sini? Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tusjiduna fil ard. Ini dan kami putuskan atau kami takdirkan kepada bani Israil di dalam Alkitab bahwa mereka akan dirusak di bumi itu marrataini, dua kali. Nah, seperti ini akan terjadi. Demikian juga hadis ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memutuskan maka tidak akan tertolak. Ya, ini menunjukkan di sini yakni takdir yang kedua. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian dijelaskan di sini tentang bahwa kaum muslimin itu tidak akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Jelaskan di sini oleh Syaikh Utsaimin suatu kejadian yang terjadi di kalangan kaum muslimin di zamannya ketika waktu itu dikalahkan oleh orang-orang Mongol. Ini kerajaan Tartar dan sebagainya. Bukan di sini di halaman 492. Ini kenyataan yang memang terjadi. Kaum muslim waktu itu benar-benar dikalahkan, dipermalukan, direndahkan di hadapan umat-umat. Dikatakan di sini oleh Syaikh Utsaimin dalam Qaul Mufid. Qala Ibnu Athir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Athir rahimahullahu taala, yang di sini beliau membawakan perkataan Ibnu Athir dalam Kamil, menyebutkan kejadian yang terjadi yang dialami oleh kaum muslimin. Fa innahu la yuhlak la yuhlak wa in halaka qaumun fi jihadin di sana fa innahu la yuhlak al aqrun. Yani beliau menjelaskan kalau terjadi pasal di suatu tempat maka tempat yang lain tidak akan terjadi. Demikian terjadi di kaum muslimin. Yani sebagian saja. Adapun yang tadi wala matafaraqat wa sara ba'dhum yuhliku ba'dhon, maka ketika yani janji yang kedua tadi, ketika kemudian berpecah-pecah kaum muslimin sekarang ini, wa sara ba'dhum, dan sebagian lain yuhliku ba'dhon, menghancurkan yang lain, wa yasbi ba'dhum ba'dhon, dan menawan satu dengan yang lain, salatullah alaihim aduan min sibau angkusim, maka Allah menguasakan kepada kaum muslimin musuh dari selain kaum muslimin, yakni orang kafir mengalahkan kaum muslimin. Wa adamu man sulita alaihim fi ma'alam, dan yang paling besar yang pernah kaum muslimin itu dikalahkan yang aku ketahui, dan demikian perkataan Syaikh Utsaimin, at-Tatar, ini orang-orang Tatar. Masih ada dulu kita bertemu orang-orang dari keturunan orang-orang Tatar. Ini orang-orang yang ada di Rusia, karena dulu banyak kita punya kawan-kawan dari orang-orang Rusia. Di situ ada Kazakhstan, Turkmenistan dan sebagainya. Bahkan mereka sebagian dari daerah Bukhara, di situ Imam Bukhari. Bahkan mereka menyebutkan, dan kita lihat perawakan mereka itulah perawakan orang-orang yang dulu pernah mengalahkan kaum muslimin. Ini beliau katakan di sini tidak aku ketahui kejadian yang melebihi yang dialami kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang Tatar. Faqad sulitu alal muslimin, faqad salatu alal muslimin tasritan la nadhira lahu. Yani mereka menguasai mengalahkan kaum muslimin dengan penguasaan yang tidak ada bandingannya. Fayuqal, maka dikatakan innahum qatalu fi Baghdad, mereka membunuh di negeri Baghdad, di kota Baghdad, ibu kotanya kaum muslimin waktu itu. Ini di Irak. Wahdaha akhtar min khumsamiyah alim. Ini satu hari saja dibunuh 500 orang yang punya ilmu fi yaumin wahid, di satu hari. Itu bayangkan. Satu hari 500 alim, orang yang punya ilmu itu kalah dibunuh. Wa hadza sayyun azim, ini perkara yang sangat besar. Waqatalu al-Khalifah, mereka bunuh Khalifah waktu itu, pemimpin yang tertinggi. Waja'alu al-Kutub al-Islamiyah, dan mereka menjadikan buku-buku Islamiyah itu jasaron, sebagai jembatan. Jadikan sebagai jembatan ini. Alanah berjajlah di atas sungai Dajlah, sungai yang ada di sekitar Baghdad. Bagaimana sungai itu jembatannya bukan kemudian dari kayu dan sebagainya, tapi apa, berupa buku-buku. Sampai disebutkan, yakni sungai itu penuh dengan apa? Dengan tinta-tinta. Tinta-tinta yang digunakan untuk menulis padanya. Ya ta'unaha, mereka menginjak-injaknya bi aqdamihim wa yusidunaha, dengan kaki-kaki mereka dan merusak buku-buku itu. Oleh karena itu, berapa banyak bukunya kaum muslimin dulu, para ulama, ya ini menyebutkan mereka para ulama, tapi tidak ada. Seperti musnad Abu Dhabi Kumait, ini musnad yang sangat besar sekali, tidak ada dapatan. Demikian juga ini bukunya Imam Daruqutni, demikian juga Ibn Rajab al-Hambali, berapa banyak mereka menukilkan tetapi bukunya tidak ada lagi. Kemungkinan besar termasuk yang dihancurkan oleh orang-orang Tatar waktu itu. Wa kanu yatuna ilal hawamil, mereka mendatang orang-orang yang hamil. Wa yaqaruna butunahum, mereka melubangi, membongkar perut-perut orang-orang perempuan-perempuan yang hamil itu. Wa yukhrijuna auladahunna, mengeluarkan mana anak-anaknya itu yang ada dalam perut ibu-ibunya itu. Ya taharakuna amamahum, bergerak-gerak depan mereka. Wa yaqtulunahum, kemudian membunuhnya. Wa yahayyah, yakni perempuan itu tadi yang hamil kemudian dikeluarkan dan sebagainya, masih hidup waktu itu. Tusyahidu summa tamut, menyaksikannya kemudian meninggal. Demikian bagaimana keadaan seperti itu. Tidak terbayangkan. Disebutkan di sini oleh Ibnu Utsaimin, laqad, perkataan Ibnu Athir, laqad bapak itu. Ini akan menunjukkan di sini, yakni Ibnu Athir sampai beliau itu merasa malu untuk menuliskan di dalam lembaran-lembaran yang beliau tulis. Di dalam Al-Kamil itu. Seperti Bidayah Winayah, demikian juga Syiar Alamin Nubala. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan masalah tarikh. Jadi beliau asalnya belum ada orang yang menuliskan permasalahan ini, malu menyebutkannya. Tapi sebagai amanah ilmiah beliau sebutkan, laqad baqiyat iddah sinin mu'ridan an dzikri hadzal haditsah istidaman laha. Disebutkan di sini laqad baqi itu. Yani aku terdiam beberapa tahun tidak mau menyebutkan kejadian ini. Istidaman, karena merasa, yakni merasa sedih sekali. Laha, kearihan, merasa tidak suka. Lidzikriha, untuk menyebutkannya. Fa'ana akhdumu rajulan wa'akhiru. Fa'ana uqadimu rajulan wa'akhiru ukhra. Yani seakan-akan aku memajukan satu kaki, kemudian memundurkan yang lain. Yani ragu-ragu. Ditulis gak kejadian ini? Yani kejadian sangat menyedihkan. Jadi kita tahu sekarang ini kan dengan apa? Dengan kabar yang mereka sebutkan. Dan semuanya para ulama dulu yang mengalaminya. Kita kan tidak melalui perjalanan. Kalau kita mungkin dulu ketika masih belajar SD dan sebagainya, naudzubillah dan sebagainya, ya ini dulu bagaimana kita dibohongi katanya, ya ini dibohongi oleh sejarah dan sebagainya. Ini tergantung orang yang menyebutkannya. Kalau orang bukan orang-orang yang jujur, ya sesuai dengan penguasa apa itu. Dan akhirnya dikatakan bahwa itu adalah bohong-bohong semata semuanya itu, yang dulu kita mungkin ketahui dan sebagainya, bohong-bohong semata sesuai dengan keperluan dari orang yang menguasai waktu itu. Adapun di sini para ulama, maka beliau sebenarnya merasa sedih untuk menyebutkan ini. Famanilladzi yusahilu alaihi na'al muslimin, na'al islam wal muslimin. Maka siapa yang memudahkan untuk yakni menyebutkan kesedihan untuk kaum muslimin, demikian juga Islam. Wamanilladzi yahunu alaihi dzikrudzalik, maka siapa yang merasa mau untuk menyebutkan seperti ini, rasa ringan dan sebagainya. Fayalaita ummi lam talidni, kalau sekiranya ibuku tidak melahirkan aku. Wayalaitani mitu qabla hadza wa kuntu nasya mansiya, sekiranya aku mati sebelum ini. Ini mengambil perkataannya Maryam alaihi salam, bagaimana kemudian beliau yakni menjauhkan diri dari orang-orang karena beliau radhiyallahu anhu alaihi salam yakni tidak mempunyai suami dan sebagainya. Allah berkehendak untuk kemudian mempunyai anak Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia ingin waktu mau melahirkan itu merasa sakit, kemudian mengatakan kalau sekiranya aku mati sebelum ini, waquntu nasiyan mansiya, dan aku yakni seorang dilupakan saja. Ila anni hasani jama'ani jama'atun min al-asdiqai, akan tetapi sebagian jamaah dari orang-orang dekatku, kawan-kawanku dan sebagainya, ala tastiriha, untuk aku menyebutkannya. Sebutkan saja, tulis saja, barangkali nanti orang-orang mendapatkan faedah, pelajaran dan sebagainya. Wa anna mutawaqqif, dan aku pun diam. Sumara itu anadzalika la yujja. Tetapi kemudian aku merasa ya, tidak bisa tidak aku harus menulisnya. Kemudian beliau menyebutkan kejadian ini tadi. Kejadian sangat menyedihkan yang dialami oleh kaum muslimin. Batakara kalaman tawilan wa waqa'i mufja'ah. Kemudian beliau sebutkan secara panjang lebar kejadian itu. Dan kejadian yang sangat mengagetkan. Wa man arada mazid dan min dzalik. Barang siapa ingin mengetahui kejadian sebenarnya secara lebih panjang lebar, falyarji ila hawadits. Sana hendaknya dia melihat kejadian yang terjadi tahun Situmiah Sab'ah Asyar, tahun 617 Hijriah. Minal kitab al-mazkur dari buku ini. Ini kejadian yang terjadi bahwa kaum muslimin waktu itu dikalahkan. Demikian juga sekarang ini. Mungkin orang tidak mengalahkan secara kita ini dengan kekuatan dan sebagainya, tapi mengalahkan dengan apa? Bagaimana akhlak kaum muslimin? Bagaimana ketika kita yakni berdakwah di luar, mereka menyebutkan ternyata perempuan-perempuan anak-anak sekolah itu, yang mereka mengatakan anak SMA, SMP itu, Allah musta'an, perempuan-perempuannya itu sudah apa? Sudah gampangnya tidak lagi perawan. Demikian. Ketika kita pulang ke Indonesia, kemudian di situ ada sampel yang disebutkan bahwa salah satu universitas Islam di Yogyakarta, kita ketahui UII, 95% tidak mahasiswinya perempuannya itu tidak lagi perawan. 95%. Padahal semuanya bersih bagusnya, banyakkan. Bayangkan ya. Dan mereka ini sampel itu mengatakan benar. Allah musta'an. Demikian juga di daerah yang terkenal katakan Kota Wali dan sebagainya. Ini anak-anak SMA-nya sudah ada orang-orang yang menghubungkan antara perempuan ini dengan orang-orang yang akan bermaksiat dengan dia. Ini kejadian tidak bohong ini seperti itu. Dan orang tua biasa seperti itu. Tidak ada girah. Tetapi kalau kemudian di antara mereka sibuk pelajari dekat dengan kita mamanya, dijauhkan orang tuanya, jangan dibubarkan pengajiannya dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian berkumpul laki perempuan di malam hari SMA, demikian juga SMA dan sebagainya, dibiarkan dan tidak masalah untuk kemudian dibubarkan dan sebagainya. Ini kenyataan. Tapi kalau di antara mereka belajar nanti, oh nanti jadi apa, teroris dan sebagainya, kita mengingkari teroris haram, waris bisnis dan sebagainya haram, bukan dari Islam sedikit pun. Menghancurkan agama Islam, menjelekkan agama Islam. Tapi kemudian mereka meratakan. Bahkan mereka lebih suka anaknya itu menjadi seorang bandit atau mungkin bajingan dan sebagainya daripada mengaji. Ini kenyataan yang didapatkan. Oleh karena itu bagaimana? Ya sudah hidup mereka sebagaimana hidupnya orang-orang kafir. Demikian dan Allah Subhanahu wa taala semoga memperbaiki mereka kaum muslimin. Sampai di sini nanti kita teruskan pelajaran berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.